Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang ditolak cintanya. Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dari seorang tabi'in yang mulia, Atha bin Yasar rahimahullah. Beliau menceritakan, dahulu ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Laki-laki ini hatinya tertawan, tertambat pada wanita tersebut. Hari-harinya dia gelisah karena kepikiran orang ia cintai. Hingga rasa cintanya ini mendorong dia untuk segera mendatangi rumah wanita tersebut dan bertekad untuk melamarnya. Maka datanglah laki-laki ini ke keluarga si wanita untuk melamarnya. Akan tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Wanita yang ia idam-idamkan ternyata menolak cintanya. Pulanglah laki-laki ini dari rumah sang wanita pujaannya dalam keadaan hati yang hancur, hati yang lebur, hari-harinya dipenuhi dengan kegalauan. Kemudian datanglah laki-laki lain kepada wanita tersebut, laki-laki yang hendak melamarnya. Ternyata wanita tersebut menerima pinangan laki-laki yang kedua. Berita lamaran itu telah sampai pada lelaki yang pertama. Maka lelaki yang pertama ini semakin gundah gulana, hidupnya terasa sempit, gelap gulita dunia terasa karena cintanya tertolak, dan ternyata datang laki-laki lain melamar kemudian diterima cintanya. Semakin gelisah hidupnya laki-laki yang ditolak tersebut. Maka saking cintanya laki-laki ini sama wanita yang menolaknya tadi, maka laki-laki ini seakan-akan memiliki semboyan. Kalau seandainya wanita tadi tidak bisa saya miliki, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang memilikinya. Maka laki-laki ini bertekad mendatangi wanita yang ia cintai, dan akhirnya dia membunuh wanita yang ia cintai. Karena apa? Karena cemburu. Setelah membunuh wanita ini, maka pemuda ini semakin gelisah hidupnya. Tidak tenteram, kalau berat. Karena dia terbebani dengan dosa yang luar biasa, dosa membunuh nyawa. Dan kita tahu dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 93, Allah mengancam orang-orang yang membunuh orang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah memurkainya, Allah melaknatnya, dan baginya azab yang besar. Maka laki-laki ini gelisah hidupnya, terbebani dengan dosa besar ini. Maka dia mendatangi seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia datang dan berkata, "Ya Ibn Abbas, inni khatabtu imra'atan fa'abad antankihani." Wahai Abdullah bin Abbas, aku telah mendatangi seorang wanita yang aku cintai, akan tapi dia menolak cintaku. Aku ingin melamarnya, tapi dia menolaknya. Dia enggak mau aku nikahi. Fa khatabaha ghairi, kemudian datanglah laki lain yang melamarnya. Fa habbat antankihahu, maka wanita ini ingin dinikahi dan menerima pinangan lelaki yang kedua tersebut. Faghirtu alaiha, maka aku dilanda cemburu yang luar biasa. Maka aku datangi wanita itu, faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Dan sekarang aku datang kepadamu, hal li min taubah, apakah aku bisa taubat setelah apa yang aku lakukan membunuh nyawa yang tidak berdosa tersebut? Apakah aku bisa taubat? Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki ini menjawab, la, tidak, ibuku sudah wafat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu kau harus taubat kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa kau lakukan. Maka laki-laki tersebut pergi. Kemudian datanglah perawi hadis ini yaitu Atok bin Yasar, beliau berkata kepada gurunya Abdullah bin Abbas, wahai guru, telah datang kepadamu seorang yang membunuh, membawa dosa besar, ingin bertobat. Tetapi kenapa tadi engkau bertanya kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya lelaki yang membunuh ini dengan seorang ibu? Kenapa kau tanyakan itu? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, Abdullah bin Abbas mengatakan, la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Hadis sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab al-Mufrad, dan dicantumkan oleh al-Imam al-Albani dalam kitab Sahih al-Adab al-Mufrad. Kaum muslimin, para teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, di sini hadis ini terkandung dalamnya faedah yang luar biasa. Apa saja faedah-faedah yang terkandung dalam riwayat ini? Yang pertama, seorang yang ingin berhijrah, seorang yang ingin bertaubat, maka dia harus pandai-pandai mendatangi seorang guru. Seorang yang ingin taubat dan hijrah, dia harus bisa memilih guru yang tepat. Dan ini dilakukan oleh orang tersebut. Dia mendatangi sahabat Nabi, sumbernya ilmu. Karena kalau ada orang taubat, hijrah, salah pilih guru, maka semakin menyengsarakan dirinya. Masih ingat kisah ada orang membunuh 99 nyawa, dia ingin bertaubat, bertanya, ternyata si pemberi fatwa mengatakan, kamu gak bisa taubat karena kamu sudah membunuh 99 nyawa. Maka apa yang terjadi? Karena gak boleh taubat, akhirnya orang itu dibunuh, sehingga genaplah 100. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan, seorang ingin hijrah, ingin taubat, harus memilih guru yang tepat agar fatwanya benar. Itu yang pertama. Kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang khuturatu fitnatin nisa, bahaya fitnah wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar untuk kaum laki-laki, ya, melebihi fitnah wanita. Dan Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah terhadap dunia, hati-hatilah terhadap dunia, dan hati-hatilah terhadap wanita. Kita tahu wanita itu kan sebenarnya bagian dari dunia, tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah dunia dan takutlah wanita. Ya, ini namanya dzikrul khass ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Padahal kan wanita bagian dari dunia, tapi dalam hadis ini Allah keluarkan atau Rasulullah keluarkan wanita dari dunia secara umum. Artinya di sini fitnah wanita lebih besar. Ya, fitnah terbesar di dunia bagi laki-laki. Fitnah wanita ini dulu yang menyebabkan Nabi Yusuf di penjara. Dan fitnah wanita ini dahulu yang menyebabkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Fitnah wanita, hati-hatilah. Sampai laki-laki tadi dalam cerita ini rela membunuh gara-gara cemburu, ya, terhadap wanita yang ia cintai. Pelajaran yang nomor tiga, seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, man ahabba syai'an ghairallahi udhiba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Makanya hati-hati, cintailah sesuatu karena Allah. Cintailah sesuatu karena Allah. Kalau tidak, kau akan menderita. Seperti laki-laki ini, dia mencintai seorang wanita, tapi justru cinta itu menyiksa dirinya. Karena setiap cinta kepada selain Allah akan menyiksa pelakunya. Ya, semua cinta mendatangkan luka, kecuali cinta kepada Allah atau cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mencintai bisnis berlebihan, dia akan tersiksa dengan bisnisnya. Orang mencintai mobil mewah, ya, dengan berlebihan, dia akan tersiksa dengan mobil mewahnya. Karena Allah tidak ingin dimadu. Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwa cinta yang sejati harus diberikan kepada Allah. Itu pelajaran nomor tiga. Dan pelajaran nomor empat, ini yang paling inti, paling penting. Ya, yaitu fadlu birril walidah. Pentingnya atau keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Ketika datang seorang pembunuh, yang kita tahu tadi kita uraikan dosanya membunuh itu besar. Neraka jahanam kekal di dalamnya, dilaknat, dimurkai, ada pedih. Ya, seperti surat An-Nisa ayat 93 yang kita uraikan tadi. Dosanya besar. Tapi lihatlah ketika laki-laki yang datang ke Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata beliau, apakah ibumu masih hidup? Seakan-akan beliau ingin menyampaikan, dosamu itu bisa diampuni dengan kamu harus berbakti kepada ibumu. Maka dari itulah dalam riwayat dikatakan, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat untuk aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, ummukah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk ibu tiga hal atau tiga kali, sedangkan untuk ayah cuma sekali. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fath, beliau menyebutkan kenapa dalam hadis ini ibu disebutkan tiga sedangkan ayah disebutkan satu. Karena ibu memiliki tiga hal yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Ibu mengandung, ibu melahirkan, dan ibu menyusui, dan ini enggak dimiliki oleh seorang ayah. Makanya hati-hati, berbaktilah kepada orang tua. Tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga melebihi bakti kepada orang tua setelah tauhid. Dan tidak ada amalan yang paling cepat menjerumuskan anak neraka. Mohon maaf, dan tidaklah ada amalan yang paling cepat menjerumuskan anak Adam ke neraka setelah syirik melebihi durhaka kepada orang tua. Dan Rasulullah mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya. Dua dosa yang tidak nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Yang pertama, al-baghyu, melampaui batas atau kedzaliman. Yang kedua, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Maka barang siapa yang ingin dosanya diampuni Allah, berbaktilah kepada orang tua. Inilah kisah tentang pemuda yang ditolak cintanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang mulia ini yang dicantumkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. InsyaAllah kita akan ketemu lagi pada postingan-postingan berikutnya. Dan ikuti terus, mudah-mudahan kita bisa memberi dan menerima faedah. Dan semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.